الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله كتاب لنجوتن بجرن كتابي كتاب زاد المعاد sampai kita pada ucapan al-imam rahimahullahu taala qala fasun fi hadhihi al-qissah, pasal tentang fikih yang didapatkan di kisah ini. Kisahnya orang-orang Najran, barakallahu fiik, orang-orang Nasara Najran. Qala rahimahullahu ta'ala fa fiha jawazu dukhuli ahli kitabi masjidal masajidal muslimin. Bolehnya masuk, ini kalangan ahli kitab, bolehnya masuk ke masjid kaum muslimin lil hajah. Barakallahu lil hajah. Baik. Boleh mereka masuk selama mereka tidak merusak, selama mereka tidak mengotori, mengganggu dan melakukan perkara-perkara yang tidak pantas. Jadi banyak riwayatan, apakah ini kisah ini atau kisah-kisah yang lain, musyriki. Termasuk Umamah yang diikat di tiang, dari tiang-tiang masjid. Barakallahu fiik. Sementara mereka ini masuk ke dalam masjid sebagai utusan Rasul, utusan dari negeri Najran. Qala rahimahullahu ta'ala wa fiha tamkinu ahli al-kitab min salatihim bi hadratil muslimina wa fi masajidihim aydan idza kana dhalika 'aridan wa la yumakkinuna min i'tiyadi dhalik. Tamkinu ahli al-kitab min salatihim, bolehnya diizinkannya ahli kitab untuk melakukan ibadah di dalam masjid. Bi hadratil muslimin, dengan dihadiri kaum muslimin. Wa fi masajidihim, dan di masjid kaum muslimin. Idza kana dhalika 'aridan, dengan catatan ini adalah suatu yang spontanitas atau keadaan tertentu. Wala yumakkanuna min i'tiyadi dhalika, dan tidak diperbolehkan untuk selalu mereka melakukan. Barakallahu fiik. Cuma pas mereka berada dalam masjid, kemudian waktu ibadahnya mereka datang, karena mereka juga memiliki waktu-waktu ibadah. Barakallahu fiik. Selama mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala lah basabi. Gimana? Wallahu a'lam. Kalau ibadah-ibadah yang mereka lakukan sudah di luar dari apa yang menjadi ketentuan, misalnya kalau ibadah yang terjadi di rumah riwayat ibadah mereka dengan cara nyanyi-nyanyi dengan suara yang tinggi, la yumakkanu. Barakallahu fiik. Baik. Dengan nyanyi-nyanyi dengan suara yang tinggi, dengan la ilaha illallah billah. Ini jangankan suara-suara seperti itu, bacaan Al-Qur'an saja barakallahu fiikum, antara satu dengan yang lainnya tidak diperbolehkan. Barakallahu, untuk suara lebih tinggi dari yang lainnya. Baik. Kata Rasulullah SAW, la yujhiru ba'dukum ala ba'din bil qira'ah fa kullukum yunaji rabbahu. Jangan ada seorang di antara kalian mengangkat suaranya lebih tinggi dari yang lainnya dalam membaca Al-Qur'an, karena setiap orang bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau dalam kondisi mereka melakukan ibadah yang tidak lazim. Barakallahu fiik. Ya mungkin pada saat ibadahnya mereka ya tenang-tenang saja, mungkin tidak mengeluarkan suara atau apa. Ya kan ibadahnya mereka berubah-berubah, karena mereka tidak diikat oleh satu ikatan, tidak seperti kaum muslimi. Barakallahu fiikum. Ibadahnya ya tetap begitu-begitu sampai hari kiamat. Baik, karena sudah diatur sedemikian rupa dan tidak digantikan. Baik. Sementara mereka ini ibadahnya macam-macam. Setiap sekte di antara mereka, barakallahu fiikum, beda ibadahnya dengan yang lain. Wallahul musta'an. Ya, adapun dalam kaum muslimin, ya, yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Intinya tidak boleh dibiarkan terus-menerus melakukan seperti itu. Wa fiha anna iqrara al-kahin al-kitabi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi annahu nabiyyun la yudkhiluhu fil Islam ma lam yaltazim ta'atahu wa mutaba'atahu. Jika tamassaka bi dinihi ba'da hadha al-iqrar la yakunu riddatan minhu. Wa nadiru hadha al-qaul al-Habari al-Habaraini lahu. Wa qala sa'alahu thalath masail falamma ajabahuma qala nashhadu annaka nabiy. Qala fama yamna'ukuma minat tibai. Qala nakhafu an takuluna al-yahud walam yulzimhuma bidzalika al-islam. Ana ikral kahin al-kitabi li Rasulullah SAW bi annahu nabi la yudkhiluhu bil Islam. Seorang dukun dari kalangan ahlul kitab ketika mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pengakuan itu memasukkan mereka ke dalam Islam. Barakallahu fiik. Hatta orang sekarang, Nasara sekarang mengatakan munipi nabi itu betul, ajarannya betul. Semata-mata itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Baik, karena di antara mereka ada yang paham dengan ajaran Islam dan mengakui kebenaran Islam. Tidak semata-mata dia mengakui kebenaran, bahkan dia nukil, dia Nasara dan dia nukil pidato-pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di luar negeri dan di negeri kita ini barakallahu fiik, ada orang yang dianggap tokoh dari tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan Nasara barakallahu fiik, dia menukil, Masya Allah betul yang dia sampaikan betul. Dia mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Cuma dia tidak mengikutinya. Tetap dia dalam kondisi kafir. Di sini katakan seorang dukun dari kalangan ahli kitab mengakui kenabian Rasulullah SAW. Semata-mata bahwa dia mengakui kenabian Rasulullah tidaklah menjadikan dia muslim. Malam yaltazim ta'atahu wa mutaba'atahu. Selama dia tidak berpegang teguh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Cuma sekedar mengakui tidak. Baik. Fa idza tamassaka bi dinihi ba'da hadzal iqrar la yakunu riddatan min. Kalau tetap dia berpegang teguh dengan agama walaupun dia mengakui tidak dianggap riddah. Karena memang dia tidak pernah masuk Islam. Dikatakan murtad dia kalau sudah masuk Islam dulu kemudian keluar ulang, maka hukumnya sudah beda. Paham ini? Orang yang tetap dengan kekafirannya dalam posisi ahlul kitab dan orang yang sudah masuk Islam kemudian kembali lagi ke ahlul kitab, ya apa? Tidak bisa sama. Hukumnya berbeda di dalam syariat kita. Barakallahu fiik. Murtad dia. Ahlul kitab masih bisa diterima sembelihannya. Dimakan sembelihannya ketika mereka menyembelih sesuai dengan hukum syarak. Dia menyembelih bismillah. Bisa dimakan oleh kaum muslimin, tapi murtad enggak. Barakallahu fiik. Wa nadiru hadzal qawli al-Habaraini lahu. Wa qad sa'alahu thalatha masail. Dan yang serupa dengan ini dua ulamanya. Wakadah salahu salah sama sahil. Dua orang ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ma'ajabahuma qala nashhadu ka'annaka nabi. Nashhadu annaka nabi. Ketika Rasulullah menjawab dengan tepat pertanyaan orang tersebut ini, habr itu ulamanya mereka. Ketika Rasulullah menjawabnya dengan tepat, mereka bertanya dan tahu jawabannya. Begitu ketika Rasulullah menjawabnya dan tepat jawabannya, mereka pun langsung mengatakan nasyhadu annaka nabi. Karena demikian orang-orang ahlul kitab. Barakallahu fiik. Mereka sangat yakin kalau orang yang ngaku jadi nabi ini tidak bisa menjawab dengan tepat, berarti dia bukan nabi. Dan ketika dia menjawabnya dengan tepat, maka mereka sangat yakin bahwa yang ada di hadapan dia itu adalah betul-betul seorang nabi. Barakallahu fiik. Karena mereka yakin tidak akan ada yang bisa menjawabnya kecuali dia seorang nabi. Baik. Begitu Rasulullah menjawabnya dengan tepat, langsung mereka mengatakan, "Nasyhadu annaka nabi." Kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi. "Qala fama yamna'uka min ittiba'i?" Terus apa yang menghalangi kalian berdua untuk mengikuti aku? Apa yang menghalangi kalian untuk masuk Islam? Apa? "Qala nakhafu an taqtulana al-yahud." Kami khawatir orang Yahudi akan membunuh kami kalau kami masuk Islam. Barakallah. Dan yang serupa dengan ini banyak. Seperti Herakl. Herakl sangat paham dan tahu, yakin betul bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia ketahui dari Al-Injil dan At-Taurat. Barakallahu fikum. Karena dia seorang alim, dia seorang yang berpendidikan, seorang yang tahu. Tapi karena dia masih lebih cinta dengan kerajaan, kekuasaannya, maka tetap dia dengan apa? Kekafirannya. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah mengajak keduanya, "Ini apa yang menghalangi kalian untuk masuk Islam?" Mereka beralasan bahwa kami akan dibunuh oleh orang Yahudi kalau mereka tahu kami masuk Islam. "Wala yulzimuhuma bidzalikal Islam." Rasulullah tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Karena apa? Islam sangat jelas. Barakallahu fiik. "La ikraha bid-din qad tabayyana ar-rusyd min al-ghi." Baik. "Wanadiru dzalika syahadatu 'ammihi Abi Thalib lahu, karenahu shadiq." Yang serupa dengan ini pula, yang lebih dekat kisahnya sang paman Abu Thalib, ayahnya Ali, Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecil sampai besar dalam perlindungan sang paman, sampai mendakwahkan dakwahnya, sampai meninggal dunia bahkan. Abu Thalib tetap membela, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang paman sangat tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat paham. Tapi keyakinan apa? Tapi pengakuan dia dan keyakinannya tidak menjadikan dia sebagai seorang muslim. Selama tidak dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa anna dinahu min khairi adyanil bariyati dina." Ini dalam bentuk syair yang dia ungkapkan sendiri. "Walam tudkhilhu hadhihi syahadatu fil Islam." Persaksian ini, pengakuan ini tidaklah menjadikan dia sebagai seorang muslim. Tidaklah dia dicap orang yang masuk Islam. Baik. "Wa man ta'ammala ma fi sayyir wal akhbar ats-tsabitah min syahadati katsirin min ahli kitab wal musyrikin lahu bi fisad." Dari barang siapa yang memperhatikan, ta'ammal, ta'ammal itu memperhatikan, mencermati. Mabisir, apa-apa yang dalam sejarah, wal akhbar dan khabar-khabar, ats-tsabitah, kisah-kisah yang benar, kisah-kisah yang betul, dari persaksian banyak dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa betul-betul Rasulullah adalah seorang rasul, seorang nabi. "Wa annahu shadiq," barakallahu fiik, dan bahwa betul-betul beliau adalah seorang yang jujur. Ini banyak, barakallahu fiik. Di antara mereka belum bicara, baru saja sekedar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah yakin bahwa orang ini jujur. Oh, dia seorang nabi. Baru melihat. Baik. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Lamma raaitu wajhahu fa'alintu anna wajhu laysa biwajhin kadzdzab." Ketika aku melihat wajahnya, aku sangat yakin bahwa bukan wajah kudus. Baik, yakin mereka. Kisah sangat banyak, barakallahu fiik. Sehingga Imam sendiri mengatakan, siapa yang mau mencari, coba memperhatikan kisah-kisah dalam sejarah. Pertemuan orang-orang dengan Nabi Muhammad alaihissalam, banyak yang mengakui kenabian beliau. Barakallahu fiik. Syahadat min ahli kitab wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab wal musyrikin, mereka mempersaksikan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu shadiq, dan bahwa beliau betul-betul adalah orang yang jujur. Barakallah. Bahkan yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal sekalipun, Dia yakin sesungguhnya bahwa Rasulullah adalah orang yang jujur, orang yang benar. Orang Quraisy secara umum. Falam tudkhilhum fi hadhihi syahadatul Islam. Persaksian pengakuan ini tidaklah mereka memasukkan, tidaklah mereka dianggap masuk ke dalam Islam. Ulima annal Islama amrun wara'a dzalik. Alima annal Islama amrun wara'a dzalik. Annahu laysa huwal ma'rifah. Ulima. Diketahui dari sini bahwa sesungguhnya Islam itu ada perkara di baliknya. Annahu laysa huwal ma'rifatu faqat. Bahwa Islam bukan sekedar kita mengetahui bahwa Islam adalah agama yang benar. Muhammad adalah seorang rasul. Tidak cukup. Mayak. Barakallahu fi. Baik. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Udkhulu fis silmi kafah, yakni min jami'i jawanibihi. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, yakni dari semua sisi-sisinya. Barakallahu fi. Bukan cuma sekedar pengakuan. Barakallahu fikum bahwa Islam itu benar. Walal ma'rifat wal iqrar faqat. Tidak cukup dengan mengetahui dan mengakui saja. Bal ma'rifat wal iqrar wal inqiyad. Bahkan harus mengetahui, mengakui dan tunduk. Wa iltizamu ta'atihi wa dinihi zahiran. Ta'atihi wa dinihi zahir wa batin. Bahkan harus iltizam, berpegang teguh, taat kepada Rasulullah dan tunduk kepada agamanya. Zahir wa batin, secara lahir dan batin. Baru seorang dikatakan dia seorang muslim. Barakallahu fiik. Kalau tidak, maka ya boleh jadi dia menampakkan zahirnya, tapi ketika batinnya tidak, maka dicap dia munafik. Maka lahir dan batin. Tunduk patuh taat. Sekedar mengaku mayang. Sekedar mengaku. Tidak cukup. Allah al-musta'an. Sebagaimana telah kita pelajari, bahkan seandainya dia meyakini Islam agama yang benar, Rasulullah adalah seorang rasul, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, melakukan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, taat. Barakallahu fiik. Tapi ketika dia tidak mau mengkafirkan orang kafir, maka tetap dia dalam kondisi kafir. Ketika dia tidak mau mengatakan dan meyakini semua agama selain Islam adalah agama batil, tetap dia dengan kekafiran. Barakallahu fiik. Dia harus dengan apa? Keyakinan inna dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Baik. Walaupun dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bersekutu dengan Allah. Tapi dia masih mengatakan, boleh gua sembarang juga, mau disembah siapa-siapa juga boleh. Kalau ini menjadi keyakinan dia, maka tetap dia dengan apa? Dengan kekafiran. Baik. Ini dibahas di dalam kitab pembatal-pembatal keislaman. Baik, Nawaqidul Islam. Jadi harus apa? Mengetahui, meyakini, tunduk, patuh, berpegang teguh pada agama Islam ini lahir dan batin. Wakad ikhtalafa a'immatul islami fil kafir idza qala asyhadu anna muhammadar rasulullah wa lam yazid hal yuhkamu bi islamihi bidzalik. Para ulama kita, para a'immah kita berselisih tentang seorang yang kafir yang syahadat asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad rasul, walam yazid, dan dia tidak tambah. Hal yuhkamu bi islamihi bidzalik, apakah dia cuma sekedar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasul, apakah langsung dicap dia sebagai seorang muslim? Baik, ala salah satu aqwal, ini semata-mata mengucapkan toh. Baik. Karena boleh jadi ada orang yang sudah terbiasa bergaul, berbaur dengan kaum muslimin. yang kaum muslimin sedikit la ilaha illallah. Dia juga akhirnya mengatakan la ilaha illallah. Baik. Beda dengan orang yang betul-betul syahadat, mengikrarkan diri bahwa dia telah masuk Islam dengan syahadat. Dengan orang yang tadi cuma sekedar ungkapan ketika dia kaget, yang biasa dia dengar dari kaum muslimin, la ilaha. Kemudian dia juga mengucapkan, apakah dia dengan ucapan ini telah dicap masuk Islam? Ala salah satu aqwal wahya salah suriwayat al-imami Ahmad. Tiga pendapat ulama tentang masalah ini. Dan tiga-tiganya diriwayatkan dari Imam Ahmad. Pertama, yuh kaum bi islami bidan. Dihukumin dia sebagai seorang muslim. Wasani la yuh kaum bi islami hatta ya'ti bi syahadati alla ilaha. Jadi kalau cuma asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang diucapkan, dia harus mengatakan asyhadu alla ilaha illallah sebelumnya. Baik. Wasalitsa dan yang ketiga annahu idza kana muqirran bit tauhidi yuhkam bi islamihi wa illam yakun muqirran lam yuhkam bi islamihi. Yang ketiga, kalau dia mengakui tentang ketauhidan la ilaha illallah, baik. Yuhkam bi islami. Ini keyakinan itu kemudian ditambah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dihukumi dia dengan keislaman. Kalau dia tidak mengakui ketauhidan, maka tidak boleh dihukumi dengan keislaman hatta ya'tiyabi, sampai dia menyatakan asyhadu alla ilaha. Wala sa'ada mawdi istifa'i hadhil masal. Dan bukan di sini tempatnya untuk kita beberkan permasalahan. Wa inna ma asyarna ilahi isyarah, sekedar kita isyaratkan sebagai satu isyarah. Wa ahlul kitab wa kitabaini majmu'un ala anna nabiyan yakhruju fi akhir zaman. Dan ahlul kitabaini, yani Yahudi dan Nasara, mereka sepakat bahwa akan ada nabi yang keluar di akhir zaman. Wa hum yantadirun, mereka yang menunggu. Wa la yashukku ulama'uhum bi annahu Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan ulama-ulama mereka tidak ada seorang pun yang ragu tentang bahwa Muhammad itulah orangnya. Ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa inna ma yamna'uhum min ad-dukhul fi islami ri'asatuhum ala qaumihim. Sesungguhnya yang menghalang mereka untuk masuk dalam Islam adalah apa? Kedudukan mereka, posisi mereka di tengah kaum. Menurut mereka kalau mereka masuk Islam, mereka tidak akan mendapatkan posisi itu lagi. Mereka akan disingkirkan, mereka akan dikucilkan, mereka diboikot mereka. Seperti yang dikatakan barakallahu fikum tentang Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala melakukan debat dengan seorang Nasara. Ulama Nasara tentang masalah uluhiyah, tentang ketuhanan. Enggak bisa ngapa-ngapain. Kalah dia. Kalah dia. Kemudian ketika dia kalah, dia mengaku kalau dia kalah. Dan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim benar ada. Kemudian Al-Imam mengajak dia masuk. Dan ada uka ilal Islam. Aku mengajak engkau ke dalam Islam. Dia pun enggan. Apa alasanmu untuk engkau tidak masuk Islam? Dia bilang, ana tidak memiliki kemampuan untuk mencari apa? Mencari rezeki. Ana tidak memiliki keterampilan untuk mencari rezeki. Sementara kalau aku masuk Islam, maka aku harus apa berpisah dengan orang-orang yang menghidupi aku selama ini. Dan mereka mendapat persenan, kan begitu? Mereka mendapat persenan dari jamaah mereka. Mereka digaji oleh jamaah. Barakallahu fiik. Sementara aku tidak memiliki kemampuan untuk mencari duit. Masa iya aku harus hidup dan meminta-minta di pasar-pasar? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan engkau dalam kondisi beriman kemudian engkau tidak ditanggung, tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dulunya dalam kondisi engkau kafir Allah memberikan limpahan rezeki. Kondisi kafir saja engkau diberi rezeki, apalagi engkau dalam masa Islam. Ini dia belum kuat keyakinannya tentang masalah rezeki. Barakallahu fiik. Sehingga itu menjadi penghalang untuk dia masuk Islam. Masalah kedudukan. Barakallahu fiik. Takut piringnya pecah dan yang lain sebagai istilah-istilah. Baik. Tak mau dia. Dia sudah hidup nyaman. Baik. Tidak mau keluar dia dari zona nyamannya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah dia mengatakan sudah, tidak usah kau tawarkan itu kepadaku. Dia mengakui, tapi tidak masuk Islam. Tidak mau masuk Islam. Barakallahu fiik. Ahlul kitab Pak sangat paham, sangat mengerti, sepakat mereka. Yahudi dan Nasara bahwa kan ada seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul di akhir zaman. Dan mereka yakin bahwa itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yamra'uhu min ad-dukhuli fil Islam bi'asatuhum 'ala qaumihim. Yang menghalangi mereka masuk Islam adalah kedudukan mereka di atas kaumnya. Khudu'uhum lahum, dan tunduknya rakyatnya, masyarakatnya kepada mereka. Wa ma yanalunahum minhum minal mali wal jah, dan apa yang mereka dapati dari masyarakatnya, kaumnya, dari harta benda dan kehormatan. Mereka sangat diagungkan, dihormati, dimuliakan, dan diberi fasilitas. Duit ada, kendaraan ada, apa yang mereka inginkan mereka diberi. Itulah yang menghalangi mereka untuk masuk Islam. Paham barakallahu. Baik. Kalau cerita mereka paham, mereka yakin, mereka mengakui, mereka sangat mengakui, mereka sangat paham, mereka sangat tahu. Baik, wal hidayah biadillah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Wa min hajawazu mujadalati ahli kitab wa munadharat. Di kisah ini juga bolehnya berdebat dengan ahli kitab. Barakallahu fiik. Munadharah. Mujadalah, munadharah kurang lebih sama. Bal istihbabu dalika, bahkan boleh jadi disunnahkan atau dianjurkan untuk itu. Bal wujubuhu idza zaharat maslahatuhu minal islami man yurja islamuhu min. Bahkan wajib ketika nampak kemaslahatannya bahwa memang orang-orang ini pengen masuk Islam, cuman masih ada di kepala mereka syubhat. Barakallahu fiik, harus disingkirkan. Syubhat inilah yang menghalangi dia untuk masuk Islam. Kapan dia mendapati kecerahan, pencerahan, maka dia pun akan menerimanya. Dia bukan penentang. Barakallahu fiik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Barakallahu fiik. Kalau memang dia pengen menerima, bukan mujadil ya, bukan orang-orang penentang yang sukanya berdebat, mau menang-menangan, bukan. Dia memang pengen menerima kebenaran seandainya tercerahkan oleh dia perkara-perkara yang terkaburkan. Masih kabur oleh dia permasalahan. Pengen jawabannya, pengen keterangannya. Begitu dia tahu keterangannya, langsung dia terima kebenaran. Ah, yang seperti ini yang bahkan dikatakan oleh Syekh wajib untuk kita berikan keterangan untuk. Barakallahu fiik, sampai jelas tadi. Ini banyak. Banyak orang yang cari kebenaran. Banyak. Apalagi zaman sekarang ini melalui internet, mereka ada yang penasaran apa itu Islam. Barakallahu fiik. Sebagian ulama mengatakan kita ini yang kurang dalam apa? Dalam memberikan pelayanan, keterangan yang benar tentang Islam. Dan sangat disayangkan masih banyak juga orang-orang yang memberikan keterangan tentang Islam dengan keterangan yang tidak benar. La haula wa illa billah. Ada orang yang ketik tentang Islam. Dia mendapati Islam, kebenaran Islam. Subhanallah. Sehingga mereka yang mencari ini, yang mencari kebenaran Islam dan mereka mendapatkannya biasanya lebih kuat imannya ketimbang orang-orang yang lahir dari rahim-rahim perempuan muslimah yang hanya sekedar-sekedaran dalam Islam. Ini orang-orang yang masuk Islam dengan pencarian beda dengan barakallahu fikum orang yang masuk Islam hanya sekedar masuk begitu saja karena pernikahan mungkin, karena apa. Karena ada yang masuk Islam cuma sekedar pengen nikah. Orang seperti ini biasa juga lama-lama balik ulang. Dan ini bukan satu dua kejadian. Beda dengan orang yang melakukan pencarian tentang Islam ini. Barakallahu fikum. Lalu proses panjang. Pergulatan dan peperangan bahkan. Antara dirinya. Keluarganya. Barakallahu fikum. Pekerjaan. Kedudukan dia di tengah-tengah masyarakatnya. tidak gampang barakallahu fiik. Betul-betul hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti kita ajung jempol. Mereka lewati semua itu rintangan. Untuk mereka membangun Islam, mereka memeluk Islam. Acung jempol. Dan mereka orang-orang seperti ini ya, suka bertanya. Ya alhamdulillah kalau yang dia tanya ya, ahlus sun bukan ahlul bidah. Itu repot. Yang lebih kasihan lagi, kalau mereka masuk Islam ternyata Islam yang dicap sebagai apa? Islam sempalan yang dianggap bukan bagian dari Islam. Seperti apa? Dia masuk Islam kemudian masuk Syiah. Atau masuk agama Ahmadiyah. Yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Yang para ulama mengatakan kafir. Ulama kita mengatakan mereka bukan masuk Islam, cuma berpindah dari pojok kekafiran ke kekafiran yang lain. Wallahul musta'an. Baik, kita aja sampai sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Antas takbir kau.